Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala habibihi wa nabiyihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak ada yang paling pantas diucapkan di setiap awal kegiatan seorang muslim selain bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita memanjatkan setelah syukur salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah juga malaikatnya mengerjakan ibadah tersebut dan memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita malam ini insyaallah masuk ke pasal ketiga setelah membahas tentang tauhid Allah Azza wa Jal, bukti-bukti keesaan Allah dan adanya Allah itu. Kemudian kita perkuat di pasal yang kedua dengan tauhid rububiyah, memastikan makna rob yang mengandung lima landasan utama: menciptakan, memfungsikan, kemudian menyiapkan asopannya, setelah itu mengawasi dan mengontrol, serta memusnahkannya. Dan sudah panjang lebar kita berikan dalil-dalil nakli dan akli secara wahyu dan secara akal manusia, bukti tentang hanya Allah itu Rabb, pencipta. Malam ini kita masuk insyaAllah pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jal terhadap seluruh makhluknya. Uluhiyah diambil dari kata-kata ilah. Yang dimaksud di sini adalah beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah, yang berarti keberkahan Allah untuk disembah dan diibadahi, atau keberhakan, ya, berhaknya Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan dan disucikan. Tentu bagi Bapak Ibu yang sudah pegang kitabnya bisa dilihat di pasal ketiga, dan keterangan tentang uluhiyah ini dijelaskan oleh beliau di footnote di halaman, kalau yang saya pegang ini 23. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jal terhadap seluruh makhluknya, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk. Itu memang hanya boleh dan pantas beribadah kepada Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil nakli, wahyu yang akan disampaikan nanti, dan dalil akli, secara akal di bawah ini. Dan karena hidayah Allah Azza wa Jal kepadanya, sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan hidayah. Artinya untuk memahami nanti bahwasanya memang ibadah itu hanya untuk Allah, memang berhubungan sekali juga dengan masalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke masalah dalil-dalil naklinya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu sendiri punya definisi. Karena tadi uluhiyah ini pengesaan Allah dari sisi ibadah. Ibadah itu sendiri punya makna. Ibadah itu secara langsung saja terminologinya, secara istilah, adalah segala macam gerakan, ucapan, fikiran, bertafakur, sangkahan yang tersandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ia perintahkan. Kurang lebih seperti itu gambaran masalah ibadah. Jadi bisa saja sholat, bisa saja berzikir mengucapkan ya nama-nama Allah, membaca Al-Quran, bisa juga bertafakur, memikirkan tentang keajaiban penciptaan Allah di alam semesta ini. Semua itu masuk dalam definisi ibadah. Definisi ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini dalam nanti penjelasan tauhid uluhiyah harus ditauhidkan, diesakan, hanya satu boleh dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh orang ruku, gak boleh orang sujud, gak boleh orang berzikir dengan menggunakan istilah zikir, kan gitu. Kemudian bertafakur ke penciptaan-penciptaan atau makhluk yang ada ini, ya itu tidak boleh disebatkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Jadi enggak boleh salat, enggak boleh zikir, enggak boleh baca kitab-kitab yang kita anggap beribadah kecuali yang memang Allah tertentukan seperti Al-Qur'an. Tentu Injil dan Taurat sekarang sudah tidak ada lagi bacaan atau ibadah dalam membacanya kecuali di zaman nabinya masih hidup, sebagaimana sudah saya jelaskan dulu. Kemudian juga masuk di dalamnya semua gerakan, gitu kan? Seperti orang kalau haji, ada gerakan-gerakan itu semua masuk dalam masalah ibadah. Kalau seseorang nanti target daripada mempelajari tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana seseorang memunculkan kesadaran di dalam hatinya, memang ada Tuhan Allah dan Allah itu sedang mengawasin dia. Saya kasih contoh misal masalah kekhusyuan dalam sholat, bagaimana memunculkannya. Ulama mengatakan asas khusyuk itu adalah diasasi dulu dengan tauhid uluhiyahnya. Gak bisa orang khusyuk tanpa faham tentang uluhiyah, bahwasanya memang ibadah ini hanya layak untuk satu zat Allah dan harus mengikuti cara yang dia inginkan, sehingga betul-betul orang faham. Misal kita lihat contoh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau kalau wudu, selesai wudu, itu jemaah sekalian wajahnya memerah seperti orang yang ketakutan. Sampai-sampai teman-temannya mengatakan, "Ada apa dengan Anda? Adakah musuh dalam masjid? Ada seseorang yang sedang mengancam Anda? Anda terkejutkah dari penyakit yang menimpa Anda?" Jawaban beliau, kalau orang tidak faham tauhid uluhiyah enggak bisa jawab seperti ini. Dia mengatakan apa? "Tidakkah kalian tahu saya sebentar lagi akan berhadapan dengan siapa?" Artinya saya masuk masjid nih, saya mau sholat, ini bukan gubernur, bukan presiden, bukan atasan, tapi ini pencipta langit dan bumi, pengawasnya, pengontrolnya, yang menciptakan dan yang menghancurkan nanti. Itu yang akan saya hadapin dalam sholat nih. Sehingga mereka luar biasa kalau ibadah, terbentuk itu, berasal daripada masalah uluhiyah. Kita lihat seorang sahabat yang lain, menjaga perbatasan peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir dalam hal itu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita adalah orang ini disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga, kemudian sementara dia berjaga dia salat malam, dia salat tahajud. Sementara dia salat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dia bilang, "Saya lagi asyik menikmati surah Al-Fatihah dan Al-Kahfi dalam tahajudnya nih, dia lagi salat." Kemudian dari sisi pasukan orang-orang kafir, jadi ternyata pasukan muslim sama kafir lagi istirahat malam hari, besok lanjutin peperangan. Itu ada dari pasukan orang kafir yang memata-matai kekuatan umat Islam. Dan dia rupanya ragu apakah saya ini manusia atau bukan yang berada di antara semak-semak belukar sedang menjaga perbatasan. Kemudian dia melemparkan anak panahnya ke arahku dan tepat kena ke arah jantungku. Jadi tepat ke arah jantungnya dan meneteslah darah. Tetapi aku tidak merasakan apapun karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Lalu kemudian dia bilang, mata-mata musuh itu masih ragu karena gak ada jeritan, gak ada gerakan. Orang ini betul-betul tetap aja berdiri seperti dia, tidak ada apa-apa yang kena dia. Lalu musuh itu memanah lagi anak panah yang kedua dan demi Allah anak panah itu datang di sebelah anak panah yang pertama, di arah jantungnya juga. Kemudian dia bilang, "Saya tidak bergerak sampai musuh itu memanahkan 10 anak panah ke arah tempat yang sama, ke arah jantungnya." Dia bilang apa? "Demi Allah kalau seandainya saya tidak khawatir Rasulullah SAW nanti akan diserang tiba-tiba dari tidur dengan para sahabat-sahabat yang lain, maka saya akan lanjutkan sholat saya sampai pagi, sampai surah Al-Kahfi ini selesai." Maka pada saat saya mulai ruku, musuh tersebut pun lari karena tahu ada saya adalah manusia. Tapi lihat bagaimana mereka memahami makna sholat itu. Bagaimana bisa muncul seperti itu? Dalam beberapa atsar yang lain disebutkan bahwasanya para salaful ummah, sahabat dan tabi'in, itu kalau mereka sudah mulai takbir di sholat, maka mereka seperti batang pohon yang tegak dan kuat. Udah gak bergerak sama sekali. Sampai-sampai seseorang di antara mereka kalau lagi takbir atau sudah takbir lalu didatangi oleh kumbang. Seseorang di antara mereka pernah didatangi lagi sholat, itu digigit kumbang dahinya sampai berdarah, tidak bergerak sedikit pun. Tidak bergerak sedikit pun. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sholat mungkin cuma sekedar nyamuk, mungkin cuma sekedar udara yang panas, Mereka ini sampai digigit hewan pun itu tidak bergerak kalau lagi sholat. Betul-betul dia merasa dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya yang menciptakan apapun yang menyusahkan dia juga nantinya. Ya, seperti kasus tadi anak panah, kasus kumbang yang menggigit dan seterusnya. Seorang dari tabi'in juga terkenal, dia lagi sholat malam, kemudian terjadi kebakaran di sekitar perkampungan dia. Maka semuanya orang-orang pada ribut, ya fulan keluarlah dari rumahmu, ya fulan keluar dari rumahmu. Dia gak keluar, dia tetap sholat. Diperhatikan tetangga tetap sholat, dari jendela rumahnya masih ada kelihatan, tapi di kebakaran. Maka orang selamatkan dirinya masing-masing. Pagi hari, ya ini kejadian nyata di Irak waktu itu, pagi hari ditemukan semua rumah di situ terbakar. Ya. Orang-orang yang tetangga-tetangga ini pada kembali melihat keadaan rumah mereka, dan ditemukan orang ini masih tetap di tempat sholat dia. Dan subhanallah tidak terbakar, tidak kena. Rumahnya hangus, dia enggak di situ kan. Lalu orang-orang pada datang, alhamdulillah Allah telah selamatkan kamu dari apinya yang panas. Ya, kata dia, bah, semalam saya waktu terjadi kebakaran itu, tiba-tiba Allah ilhamkan ke dalam hati saya perasaan membayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka yang 70 kali lebih panas daripada ini. Maka saya menganggap ini cuma seperti hangat biasa saja. Jadi ya, tidak berhentikan sholatnya gara-gara kebakaran yang terjadi. Bagaimana kejadian seperti ini? Seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad, saya tidak terlintas sekarang nama ayahnya, tapi terkenal sekali dengan ahli ibadahnya. Kemudian salah satu peperangan, mereka jalan dan terkenal sekali. Si Muhammad ini terkenal sekali kalau sholat itu kalau dia sudah takbir, nggak ada lagi yang dia pedulikan. Apapun yang berbahaya sebelahnya dia sudah tidak ingat kalau lagi sholat nih, gitu kan? Dan saking asyiknya dia kalau sholat sampai-sampai kakinya pecah-pecah, gitu kan? Kena lamahnya berdiri terus dari ayat ke ayat, dari surah ke surah, dia nggak berhenti gitu. Satu waktu dalam satu peperangan ada seseorang meriwayatkan kisah tentang si Muhammad ini. Apa kisahnya? Dia bilang, satu waktu dalam peperangan saya sedang bersama dengan orang ini, dan saya waktu itu penasaran ingin tahu gimana sih sholatnya orang ini sampai menjadi buah bibir di kalangan para tabi'in pada saat itu. Maka dia bilang, di tengah jalan berhenti pasukan istirahat di sebuah hutan. Waktu itu dia bilang gelap gulita di sebuah hutan yang kami tidak pernah turun sebelumnya di situ. Lalu pasukan istirahat sesuai dengan amir atau pemimpin pasukan mengatakan istirahat di sini, besok pagi lanjutkan perjalanan. Dia bilang, lalu saya perhatikan semua pasukan pun menurunkan, ya, mengatur kuda-kuda dan unta mereka, menaruh persiapan mereka, kemudian mereka pada istirahat tidur semua, termasuk si Muhammad ini tidur. Kata yang meriwayatkan kisah ini, saya waktu lihat Muhammad tidur, lalu saya bilang dengan diri saya, mana nih yang orang-orang bilang katanya dia kalau sholat melupakan apapun, katanya dia kalau sholat dimanapun dia berada dia gak pernah tinggalin sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, toh ternyata dia tidur juga. Akhirnya dia bilang, tapi saya ingin penasaran, saya ingin tahu nih, sampai di mana si Muhammad ini. Ternyata, betul, si Muhammad ini gak tidur. Setelah beberapa waktu berlalu, prajurit semua sudah pada pulas tidur, si Muhammad ini bangun, kata yang meriwayatkan kisah ini, dia menjingkrak-jingkrakkan kakinya, jalan pelan-pelan supaya orang-orang tidak tahu kalau dia bangun. Lalu dia jalan menelusuri semak-semak belukar yang bisa saja ada binatang buas di situ, bisa ada duri yang menusuk dia. Saya pun takut masuk ke semak belukar itu, tapi jadi berani karena dia lewatin. Bayangkan zaman dulu nggak ada senter, nggak ada lampu, gelap gulita. Jangankan di hutan, mungkin di sini kayak kemarin kasus mati lampu di Kalibata tuh gimana keadaan gitu? Mau jalan aja susah kalau nggak bisa. Ini lantainya jelas bersih, nggak ada apa-apa. Ini semak belukar dia nggak lihat. Kata yang mengisahkan ini, lalu dia jalan terus sampai saya ikutin. Begitu dia sudah sampai di sebuah tempat, lalu kemudian dia berwudu, dia menghadap kiblat, lalu dia mulai sholat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Maka pada saat saya lihat dia mulai takbir, benar-benar seperti saya sedang melihat sebuah batang pohon yang tidak ada beda antara dia dengan pohon yang di sebelahnya. Tegak lurus. Kemudian dia membaca ayat-ayat dengan sangat tenang. Dia mengikuti, kalau ada ayat tentang surga dia minta surga, kalau tentang neraka dia minta dijauhkan dari neraka. Dia bilang saking asyiknya sholatnya orang ini, kalau ada neraka dia menangis, lalu saya juga ikut menangis bersama dia. Saking asyiknya saya mengikuti sholat dia sampai saya tidak sholat malam, kata yang meriwayatkan kisah ini. Dia bilang setelah sholat malam atau menjelang subuh, tiba-tiba si Muhammad ini mengucapkan begini, ya Allah, aku telah meminta kepadamu 3 hal, dan engkau memberikan kepadaku 2 hal, tinggal 1 lagi belum, karuniakanlah aku yang 1 itu. Kata yang meriwayatkan kisah, begitu saya dengar doanya ini, karena dia tidak sebut apa itu, maka saya tiba-tiba beranjak dan kaki saya agak pegel karena lama berdiri, keinjak semak belukar, dengar suara. Maka Muhammad balik ke arah saya lalu berkata, wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati kamu, apa kau memata-matai saya dari semalam? Maka saya pun keluar menuju ke dia mengatakan, iya. Lalu berkata Muhammad, saya mohon kepadamu. Kata si Muhammad ini, saya mohon kepadamu. Perhatikan apa permohonannya. Sebarkan berita ini. Apa yang dia bilang? Saya mohon padamu, tolong rahasiakan apa yang kamu lihat. Dia minta rahasiakan sholatnya yang orang lihat tuh. Bayangin. Mohon-mohon sama orang ini. Sampai meriwayatkan kisah ini mengatakan, saking luar biasanya dia mohon sampai saya bilang, tentu saya tidak akan cerita, tapi saya kasih kamu syarat 1. Kata si Muhammad, itu apa syaratnya? Saya akan menjaga rahasia kamu, saya enggak ceritain sholat kamu sama Allah ini, yang penting kau ceritain ke saya, apa doa kamu yang 3 itu? Yang 2 Allah sudah ijabah, yang 1 belum. Lalu berkata si Muhammad, tolong jangan kau paksa saya untuk menyebutkan ibadah saya. Dia bilang, tidak demi Allah, kalau kau enggak ceritain saya doamu apa, maka tetap aja ya, saya akan ceritain, expose ke orang nih. Dia ketakutan, enggak mau ibadahnya ditahu oleh orang, nanti jadi riya. Itu bayangkan luar biasanya. Maka yang terjadi jemaah sekalian, dia pun mengatakan, baiklah saya akan mengatakan, saya telah meminta kepada Allah 3 hal. Kalau 2 hal yang diterima oleh Allah itu adalah, saya minta yang pertama agar seluruh rasa takut saya dihilangkan kecuali kepada Allah. Dan itulah yang membuat kenapa kau bisa lihat saya masuk ke semak belukar ini tanpa takut apapun. Minta kepada Allah, dihilangkan takutnya kecuali kepada Allah. Jadi dimanapun dia tidak pernah takut. Yang kedua, dia bilang, saya minta kepada Allah agar tidak pernah ada syahwat saya pada perempuan yang bukan hak saya. Maka demi Allah, setelah saya berdoa Allah ijabah, maka antara saya dengan perempuan seperti sebuah tembok yang tidak sama sekali membagikan syahwat saya. Kata yang meriwayatkan kisah, lalu yang tidak diterima sama Allah apa? Yang kau minta sama Allah. Mungkin bagi kita ini sepele ya, tapi bagi orang-orang ahli ibadah begini nilainya besar. Dia bilang, saya minta sama Allah agar ngantuk saya dihilangkan. Saya enggak mau ngantuk seumur hidup saya, biar saya terus ibadah. Tapi Allah belum kasih, saya masih ngantuk gitu. Maka seperti itu. Bayangkan bagaimana mereka memahami tentang uluhiyah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu punya nilai, punya nilai. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah telah menjadikan penyejuk hatiku itu di salat, ya, di salat. Para sahabat, kalau mereka sholat, mereka luar biasa. Sholat itu seperti betul-betul memang menyadari tentang fungsinya. Ya. Itu antara komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Nah, asas-asas yang keluar seperti ini. Tentu kita belum bicara ibadah lain, ini masih baru sholat. Belum masalah sedekah mereka sembunyikan, gitu kan. Belum mereka kalau ibadah haji seperti Abdullah bin Mubarak. Pergi haji menghajikan 1 negeri Irak. Dihajikan sama dia. Dan tidak minta balasan sedikit pun. Bagaimana bisa itu? Kita kadang-kadang subhanallah, orang minta tolong, yang kita pikirin pertama, saya untung apa dari orang ini? Dia bisa menghajikan 1 kota Irak tanpa minta 1 pun rupiah, 1 dinar pun pada saat itu balasan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, salah satu pimpinan ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau iklankan di Irak, saya mau pergi haji tahun ini. Karena orang tahu dia ulama besar, orang-orang pada semuanya mau ya, beribadah, mau pergi haji sama dia karena dibimbing sama dia gitu. Maka mendaftarlah, dalam riwayat dikata, dalam kisah ini dikatakan berbondong-bondong manusia. Ada beberapa riwayat atau asar yang menyebutkan ribuan orang-orang yang mendaftar. Lalu mereka mengatakan, wahai imam, kami siap untuk pergi haji bersama anda. Tapi tolong ya, sebutkan berapa biayanya kira-kira yang dibutuhin selama perjalanan. Biar kami menitipkan harta kami kepada anda. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanya dulu. Saya akan hitung jumlah kalian berapa. Ternyata ditemukan 1000 orang. Dan kebetulan Abdullah bin Mubarak ini memang seorang yang kaya, terkenal ulama besar di Irak, dan juga orang yang kaya raya ya. Termasuk orang terkaya pada saat itu di wilayah Basra itu adalah orang ini. Maka yang terjadi, dia bilang, saya sudah siapkan ribuan kuda. Saya sudah siapkan ribuan kuda. Ribuan kuda ini sudah siap dengan perlengkapan makanannya, minumannya, dari Irak sampai ke Mekah. Siapapun yang mau haji sama saya ada syaratnya. Enggak boleh bicara masalah biaya. Pakai fasilitas yang saya siapin ini, nanti kita hitung-hitungan kalau sudah di Mekah. Maka karena orang merasa memang perlu, gitu kan? Ya sudah, mereka pada naik dan mereka pikir, oh nanti di Mekah deh dihitung kira-kira berapa biaya unta dan kudanya ini, berapa makanan yang dimakan, baru dikasih nilainya di Mekah. Mereka makanlah, mereka minum perjalanan dari Irak menuju ke Mekah. Memakan waktu kurang lebih sekarang 2 mingguan. Pergilah sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, mereka sudah mulai selesai tawaf untuk haji tamattu'nya. Itu kan sudah mulai selesai umrohnya. Lalu mereka kumpul lagi mengatakan, wahai imam, kami sudah selesai umroh tamattu' nih. Tinggal nunggu hari tarwiyah tanggal 8. Bisa enggak kami membayar apa yang telah kami makan dan kami pakai sebagai transport dari Irak kemarin? Kata Abdullah bin Barak, wahai muslimin, ini ibadah. Jangan kalian ganggu ibadah saya. Biarin aja dulu. Makanan masih ada kan? Minuman masih ada? Iya. Kemah semua dibawa. Banyak jumlahnya dibawa oleh Abdullah bin Barak dari Irak. Dibawa. Dan memang dia orang kaya raya. Kemudian dia bilang, pakai semua kemah-kemah. Fasilitas pakai. Nanti selesai haji, agar tidak mengganggu keikhlasan, sebelum pulang ke Irak kita hitung-hitungan. Baiklah. Jemaah haji semua ini yang ribuan orang, pada pakai fasilitasnya. Haji, pakai kain ihramnya, makan minumannya semua sampai selesai haji. Selesai haji, ada beberapa atsar yang menyebutkan kurang lebih mereka sekitar sebulan tinggal di sana, di Mekah. Selesai haji, maka mereka berkata lagi, wahai imam, kami ingin bayar sekarang. Yang kami sudah makan, minum, fasilitas semua ini, kemah-kemah yang kami pakai. Kata Imam Abdullah Barak bilang, sekarang masih dalam masa perjalanan ibadah. Tolonglah, izinkan saya untuk kalian pakai dulu fasilitas ini sampai kita tiba di Irak lagi. Nanti di Irak baru kita hitung-hitungan. Jadi dia mengulurnya. Begitu tiba di Irak, dipakai fasilitas semua ini, sudah sampai ke Irak kembali, mereka bilang, wahai imam, sudah kembali Irak nih, tolong hitung-hitungan. Kata Imam Abdullah bin Barak ini, izinkanlah saya untuk mendapat pahala kalian. Allah sudah ganti, tidak usah hitung, silahkan. Maka seperti itu dia membiayai sekian ribu jemaah haji. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Bagaimana bisa muncul semangat seperti itu? Tidak bisa, kata ulama, kecuali ada asas daripada tauhid uluhiyah. Jadi memang betul-betul dia yakin ibadah itu memang hanya untuk Allah satu. Dan pasti Allah itu ada, dihubungkan dengan rububiyah yang kita bahas sebelumnya. Memang ada Allah pencipta. Kemudian memang pasti ada balasannya. Tidak boleh ya seorang muslim itu pada saat dia sholat ada enggak pahalanya ya. Enggak boleh itu dalam Islam. Harus yakin. Emang ada pahalanya Allah janjikan. Kecuali ada hal-hal yang mengeluarkan kita dari jalur itu. Misal riya lain. Misal tidak ikhlas ya lain, gitu kan? Tidak wudu, enggak diterima sama Allah, batal sholatnya, itu lain. Tidak menghadap kiblat misalnya, ada hal-hal indikasi yang sengaja dilakukan yang bisa mengeluarkan tidak menerima pahala. Tapi selama kita sudah kerjakan benar, sholat hadap kiblat, masuk waktu, tutup aurat, gerakan sudah berusaha maksimal yang benar, kita juga bacaan-bacaan yang benar, berusaha menjaga kehusyuan, yakin akan ada pahalanya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat itu ada yang mendapatkan pahala setengah pahala sholatnya, ada yang sepertiganya, ada yang sepersepuluhnya. Memang ada yang tidak dapat sama sekali karena menghayal terus membiarkan syaitan untuk menguasai dirinya. Orang yang faham bahwasanya ibadah itu untuk Allah Azza Wajalla dan Allah ini pencipta langit dan bumi, pencipta segala halnya, maka dia akan tahu bagaimana tunduk pada saat beribadah itu. Dan semua jenis ibadah ini cukup banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ini baru saya ceritakan masalah ibadah ya. Belum kalau bagaimana mereka meninggalkan kemaksiatan. Luar biasa. Ya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mungkin pikiran kita sementara kalau kita belum mencapai ilmu-ilmu mereka. Bagaimana mereka luar biasanya. Jangankan kita mau bicara zina. Melihat sesuatu yang haram aja mereka tidak akan lakukan. Salah seorang di antara tabi'in ditanya oleh istrinya pada saat dia pulang ke rumahnya. Ya, kamu tadi waktu dari rumah keluar nih ke usaha kamu, udah berapa perempuan yang kamu lihat? Kata dia sama istrinya apa? Semoga Allah berikan kau hidayah. Dari pertama saya keluar dari rumahku ini, saya tahu Tuhanku mengontrolku, sampai saya ke tempat kerjaku, tempat usahaku, dan saya balik lagi ke rumah sini, yang saya lihat cuma jempol kakiku. Dia guddul basar, turunkan pandangannya, dia gak mau lihat wanita, itu karena dia tahu Allah Azza wa Jalla sedang mengontrol dia, dan dia tahu dengan meninggalkan yang haram itu ibadah. Ada ibadahnya, ada nilainya, pahalanya. Jadi dia pada saat meninggalkan maksiat, dia tahu itu sebuah nilai ibadah. Itu muncul karena dari tauhid uluhiyah. Adanya perasaan mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan ibadah ini ada balasannya. Baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Semua masuk dalam kategori ibadah. Beliau menyebutkan dalil-dalil nakli. Yang pertama, kesaksian Allah sendiri. Kesaksian para malaikat. Dan orang-orang yang berilmu atau para ulama. atas keuluhian Allah sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran. Ini Al-Imran ayatnya ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, para ulama juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan, ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata para ulama tafsir, hubungan ayat ini dengan uluhiyah adalah kesaksian mereka, malaikat dan para ulama yang memang berilmu, itu kan faham tentang siapa Allah, mengesakan Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, sehingga mereka hanya beribadah kepadanya. Tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah subhanahu. Ini juga termasuk jabaran dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, informasi dari Allah azza wajal tentang hal itu yang dimuat pada beberapa ayat Al-Quran seperti firman-Nya Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Disembah sih maksudnya diibadahi selain Dia, yang hidup selamanya lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih bahwasanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, apa kau mengantuk?" Jadi Nabi Musa sebagai manusia bertanya. Melalui Jibril, coba tanya Allah, "Allah ngantuk enggak?" Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, peganglah segelas air. Jangan kau pindahkan gelas air dari tanganmu sampai aku perintahkan kau memindahkannya." Maka Musa alaihissalam pun waktu datang Jibril menyampaikan, ambil air segelas air dipegang. Nunggu berdiri di situ sampai berjam-jam. Nunggu wahyunya Allah. Allah suruh lepasin, baru lepasin. Dibiarin sama Allah. Sampai Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, tertidur, gelasnya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, "Wahai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan mengatakan kepadamu kalau seandainya aku mengantuk, maka seluruh alam semesta ini seperti air dalam gelasmu." Gitu kan? Akhirnya kacau balau semua. Enggak bakal mungkin bisa teratur seperti sekarang. Berarti ciri Rabb, ciri Allah Azza wa Jalla itu tidak mengantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Sina itu ngantuk, wala naum apalagi tidur. Sebagian juga ulama menyebutkan salah satu ciri-ciri malaikat yang Allah ciptakan, malaikat enggak ngantuk. Enggak pernah tidur. Kan gitu. Mereka memang tidak melalui proses biologis untuk lahir, Allah ciptakan tiba-tiba dewasa, tidak melalui proses anak-anak, bayi, langsung dewasa, langsung berfungsi, jalankan tugasnya apa yang Allah perintahkan. Begitu pula pada saat Allah musnahkan dengan seketika dari cahaya diciptakan, dan mereka tidak melalui proses ngantuk ataupun tidur. Ya, ini termasuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuknya atau untuk mereka. Dalil selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Musa dalam surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa di sini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah hai Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah. Selain Allah. Allah Azza wa Jal bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk menyembah Allah, tapi Allah mengajarkan caranya. Anda sekarang pada saat sholat, dari mana kita bisa tahu, oh ini wudu pakai air, airnya harus bersih. Caranya telapak tangan dulu, kumur-kumur, lalu mulai masuk air di hidung, ngusap wajah, telapak tangan sampai siku, kepala lalu kaki. Dari mana kita tahu tuh caranya? Kenapa enggak sembarangan saja? Ya kita pakai air. Allah Subhanahu wa taala bukan cuma menyuruh kita menyembahnya, tapi mengajarin caranya. Dan caranya itu luar biasa sempurna. Itu kan luar biasa sempurnanya. Disuruh wudu dengan caranya. Kemudian baru masuk sholat. Sholat pun itu diajarin. Bersih harus pakaiannya. Harus menghadap kiblat. Tutup aurat. Ada caranya. Mata ke tempat sujud. Ada bacaannya. Ada yang membatalkannya. Ngeluarin angin. Melihat sana sini. Makan. Maka itu membatalin sholat. Diajarin sampai salam. Semua itu tata cara sholat pun. Tata cara ibadah pun. Tata cara untuk haji dan umrah. Masuk di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, dikenal dengan hari ini. Tata cara menyembelih hewan, ya. Tata cara membaca Al-Quran, tata cara mengatur zikir, tata cara mengurus jenazah pada saat mati, tata cara menziarahi kuburan, cara bakti dengan orang tua, semua diajarin caranya. Dan ini sudah jelas dari tata cara saja itu sudah kita bisa tahu ini bukan buatan manusia. Ini bukan buatan manusia. Berapa banyak orang masuk Islam justru hanya karena melihat gerakan-gerakan sholat kaum muslimin, justru hanya karena melihat ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dia juga berfirman, kata Allah, ya, kata penulis, mohon maaf, dia juga berfirman, Allah berfirman seraya memberitakan tentang dirinya di dalam surah Al-Hasyr ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Terus sampai ada beberapa nama-nama sifat Allah, tapi beliau mengangkat cuma sampai kalimat kudusnya. Saksi bahasan, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dan diibadahi selain dia. Dialah raja yang sebenarnya yang maha suci. Jadi ini di sini saksi bahasan adalah dia tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagian ulama mengatakan subhanallah, semua orang yang coba membentuk ibadah selain ibadah yang Allah ajarkan, pasti amburadul tuh ibadahnya. Ngawur gitu. Ya, melihatnya saja tidak nyaman. Ya, seperti ada orang yang menyembah berhala, gitu kan. Ada orang yang menyembah patung, ada di India orang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan, ada yang beragam macam ibadah yang mereka buat, gitu kan. Tapi karena buatan manusia, maka semuanya tidak benar. Cat dari tata cara saya sudah tidak baik untuk dilihat, dan itu tidak akan bisa mendatangkan seperti konsep kekhusyuan misalnya, atau merasa menangis, ya. Khusyuk tunduk kepada Allah, merasa dekat dengan Allah. Enggak ada perasaan dekat dengan Tuhan, karena yang disembah sama dia patung buatan tangan dia sendiri. Yang ketiga, berita dari para rasul tentang keuluhian Allah, haknya Allah dalam diibadahi, dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya Allah, serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surah Al-A'raf ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah, hanya sembahlah Allah dengan cara yang dia inginkan, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Shu'aib alaihimussalam. Semua mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah satu-satunya Tuhan. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain dia. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel dalam surah Al-A'raf ayat 140. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Afa ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian sembah, ibadahi selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian dari seluruh umat pada masa itu. Nabi Musa AS mengatakan itu kepada Bani Israel tak kala mereka meminta kepadanya agar membuatkan sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Jadi kisahnya begini, waktu selamat dari kejaran Fir'aun, dengan sudah selamat lewatin Laut Merah, Fir'aun tenggelam depan mata mereka, Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah mengajak ya, Bani Israel untuk ke arah Palestina, meninggalkan Mesir, tinggal di Palestina. Pada saat mereka lagi jalan, mereka melewati satu kaum. Dalam hadis Bukhari dikatakan, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di atas sebuah pohon. Ada juga yang sedang membuat potongan-potongan seperti patung dari kayu-kayu. Lalu mereka sembah. Bani Israel yang baru saja menyaksikan bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka, keajaiban mukjizatnya Nabi Musa AS. Lalu mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Coba buatin kami Musa Tuhan seperti mereka punya Tuhan tuh. Itu diucapin, gitu kan? Maka Nabi Musa AS berkata tadi, aghaira, afa ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Apakah sepatut saya mencarikan Tuhan selain Allah untuk kalian sembah, sementara Dia telah mendahulukan kalian dari banyak sekali ya umat di muka bumi ini karena sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus AS pada saat ditelan oleh ikan paus karena meninggalkan dakwah kaumnya, apa yang dia ucapkan di dalam perut ikan paus itu? Ini bukti uluhiyah, ya penyembahan, menyebutkan zikir. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Sampai Allah mengatakan, laula an yakuna minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak menyebutkan, tidak beribadah kepada aku, kata Allah SWT tentang Nabi Yunus, di perut ikan itu, maka niscaya saya akan biarkan dia sampai hari kiamat di perutnya ikan itu. Tapi justru karena dia berzikir, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah di sini intinya, maka Allah keluarkan dia kembali, dan akhirnya Allah terima taubatnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud juga, mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi enggak boleh sama sekali menyembah apapun sekecil apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi dan tidak berhak yang lainnya. Yang pertama beliau bilang, sesungguhnya rububiyah Allah memastikan bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, rububiyahnya yang sudah tidak dapat diperdebatkan, mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiannya. Tentu di pasal kedua kita sudah bahas tuh, apapun yang Anda lihat di langit, kelihatan tidak kelihatan di sana, ya dari burung yang berterbangan, hujan, pergantian siang malam, yang tidak kelihatan, malaikat misalnya, apapun yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, dari manusia dengan beragam macam bahasa, sukunya, paras wajah, warna kulit, kemudian hewan-hewan dengan beragam macam spesiesnya, yang di darat, yang di lautan, kemudian semua pohon-pohon, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada yang cuma sekedar menaungin bumi ini, dan segala macam jenis, mungkin tanah, pasir, belum batu-batuan, apa saja yang kita bisa lihat dan tidak kita bisa lihat dari karakter manusia, dari setan-setan dan jin di muka bumi ini, gitu kan, dari angin yang kita cuma bisa rasakan tapi tidak kelihatan, semua itu kembali kepada rububiyahnya Allah, la ilaha illallah. Enggak ada yang ciptain itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan secara akal, kalau orang sudah faham tentang rububiyahnya Allah, makanya dua pasal ini berentetan, maka pastinya dia juga kalau sudah tahu itu cuma Tuhan satu, dia juga hanya akan menyembah, menyembah sini artinya meminta, memohon dan seterusnya ya, ya apa namanya, mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau mengatakan, Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya, Dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Coba nanti saya tidak tahu apakah memang itu ada gambarnya ya. Tapi mungkin coba diketik, mungkin di Google bisa kali ya. Foto ya unta yang sedang sujud bersama tuannya. Kurang lebih begitu judulnya. Saya lihat sendiri. Jadi ada satu orang Badui di padang pasir di Saudi, tanpa sengaja temannya cuplik di foto gitu, tanpa sengaja temannya foto dia. Waktu dia lagi sholat duhur di padang pasir, ternyata di sebelah dia, dia tidak sadari ada untahnya yang dia biarin, gitu kan, berdiri. Pada saat dia sujud, untahnya juga lagi sujud di sebelah dia. Dan itu di foto kamera asli. Bagaimana sebenarnya hewan-hewan itu banyak sekali foto. menyembah Allah SWT. Kita bisa lihat banyak cuplikan foto-foto, termasuk ada burung merpati yang pada saat mendengarkan tilawah Syekh Sudais dari sholat terawih di Mekah, itu lama menundukkan kepalanya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dan saya pernah lihat sendiri cuplikannya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Bahwasanya memang selain manusia pun memang mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau semua makhluk ini berada di bawah rububiyah Allah, maksudnya Allah yang ciptakan, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya, dia yang memberinya rezeki. Sudah saya jelaskan rezeki ya, rezeki itu bukan cuma duit atau makanan, minuman, tapi semua kebutuhan selama hidup di dunia ini, manusia, jin, tumbuhan, hewan-hewan, semua kebutuhan mereka namanya rezeki. Rezeki itu adalah semua yang dibutuhkan ya oleh makhluk selama hidup di dunia. Dialah yang satu-satunya memberi rezeki. Dia yang telah mengatur seluruh perihalnya. Dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang tergantung kepadanya. Maksudnya tergantung kepada Allah. Sedikit dulu sebelum saya pindah, ada sebuah kisah yang terlintas di benak saya. Ada seorang dari kalangan tabi'in juga, tapi di kisahnya tidak disebutkan namanya. Kebetulan dia usaha, kemudian bangkrut. Usahanya bangkrut. Pada saat dia bangkrut, dia mulailah pindah dari masjid ke masjid meminta bantuan. Jadi gak ada lagi kehidupannya, habis semua hartanya. Maka dia mulai pindah ke sini, nanti dia ketemu fulan, dia sampaikan ada masalah saya, nanti diberikan makan, begitu terus. Sampai dia tiba di sebuah masjid, masjid Jami' di kota Basra, di Irak. Kemudian dia bilang, saya berkumpul, saya begitu masuk, habis sholat, ada orang-orang, kelihatannya orang miskin yang lagi berkumpul di belakang pintu masjid, ya di belakang, bagian belakang staf masjid. Lalu saya datang kepada mereka, setelah berikan salam, saya katakan, wahai saudara-saudaraku, adakah orang yang Anda atau kalian kenal ya, yang biasa membantu keadaan umat Islam yang susah? Kata mereka spontan semua, ada, ini kami baru dapat bantuan, tuh di depan sana tuh, orang yang lagi duduk sendirian di staf pertama, itu kamu datang gak pernah dia tolak, minta apa saja. Maka orang ini bilang, saya pun mendatangi orang tersebut. Begitu saya dekat dengan orang itu, ternyata orang itu lagi mengangkat tangannya ke langit sambil menangis dan mengatakan, ya Allah, tambahkan rezeki saya, ya Allah, mudahin, ya Allah, berkahi. Orang ini ngerengek-ngerengek sama Allah. Orang yang mau minta ini bantuan bilang apa? Subhanallah, begitu bodohnya saya, mau minta sama dia yang dia minta sama Allah. Kenapa saya enggak minta langsung? Semenjak itu, dikatakan dalam kisah ini, selama sebulan dia non-stop berdoa sama Allah, akhirnya dia menjadi orang yang lebih kaya daripada orang yang tadi membantu-bantu itu. Dalam sebulan saja. Tapi betul-betul dia merengek dengan Allah. Allah yang ciptakan apapun. Kenapa harus ragu? Maka meminta kepadanya dibutuh ketulusan. Memang keyakinan yang luar biasa. Seperti itu. Karena itu beliau mengatakan, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa sang pencipta yang telah menciptakan seluruh atau semua makhluk, inilah Tuhan yang berhak dan sesembahan yang benar. Yang ketiga, secara akal, sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki Allah, seperti maha kuat lagi maha perkasa, maha tinggi lagi maha besar, maha mendengar lagi maha melihat, maha penyantun lagi maha penyayang, maha halus lagi maha mengetahui, semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh rasa taat dan tunduk. Mungkin jemaah yang sudah hadir pengajian saya di masjid ini tahu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah, mungkin sudah 2-3 kali saya sampaikan kisahnya, saya ingatkan kembali ya, diulang. Baik. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, mulai besok saya akan memberikan makanan seluruh makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi dia, Nabi Sulaiman, beriman pada Allah. Dia malah karena tahu Allah kasih dia kerajaan, macam-macam kekayaan, dia bilang, besok saya mau kasih makan makhluknya Allah, gitu kan? Tidak niat menyaingi Allah, tidak ya, supaya tanda syukur kepada Allah. Dia suruh perintahkan, dalam riwayat sahih dikatakan ya, Nabi Sulaiman pun menyuruh ribuan jin dan manusia dari pelayannya itu untuk membuat makanan. Jadilah makanan bergunung-gunung, banyak sekali makanan itu bergunung-gunung. Maka setelah selesai, Nabi Sulaiman berkata, apakah makanan ini akan habis, gitu kan? Karena banyaknya, bergunung-gunung, banyak sekali. Lalu dia bilang, panggillah semua makhluknya Allah, tapi dimulai dari pasukan saya dulu. Pasukan Nabi Sulaiman dulu ada hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Lalu dia bilang, kumpulin semua, saya akan mulai memberikan makanan yang banyak ini dari pasukan saya. Kalau ada lebihnya, saya akan berikan makhluknya Allah yang lain. Lalu dia bilang, mulailah dari 3 pasukan ini dianggap yang paling lemah, hewan-hewan. Dari hewan-hewan disuruh burung-burungan dulu, jenis burungan yang makan. Subhanallah, begitu burung-burungan dipanggil Nabi Sulaiman dan menyerang makanan tersebut, habis semua yang bergunung-gunung itu. Baru jenis burung-burung yang makan, habis semua. Nabi Sulaiman lihat habis, kaget dia. Nabi Sulaiman datang kepada pelayan-pelayannya semua yang jin dan manusia ribuan tadi. Mana, buat lagi, masih banyak yang belum makan. Kata mereka semua serentak, jin dan manusia ribuan orang, mereka bilang, kami sudah tidak mampu wahai Nabi Allah. Apa kata Nabi Sulaiman AS? Subhanallah, maha suci Allah yang memberikan makan makhluknya setiap hari gak pernah habis dan tidak pernah capek. Gitu kan? Jadi manusia itu punya batas. Gitu kan? Berapa orang kita bisa berikan makan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan luar biasa. Gak ada yang bisa tertinggal. Gitu kan? Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah jelas. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Seperti biasa insyaAllah kita akan lanjutkan setelah Ba'diyah Isya dengan tanya jawab. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silakan ditulis di kertas. Dan sekali lagi bahasanya tentang rububiyah atau uluhiyah Allah SWT. Dan insyaAllah pertemuan Selasa ganjil yang selanjutnya kita akan bahas pasal 4 beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berzikir, salat dan lainnya, tapi masih selalu merasa gundah dan gelisah. Itu kenapa Pak Ustaz? Mohon solusinya. Jadi, yang pertama bagi penanya ini, pastikan ibadah yang Anda lakukan itu, zikirnya, doanya, sholatnya, sudah sesuai belum dengan ajaran Nabi SAW. Kalau sesuai, dengan izin Allah, insya Allah sudah hilang gundahnya itu. Karena memang ada jaminan ya, dari Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, orang yang mendekatkan diri dengan Allah, menggantungkan diri dengan Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Pasti setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama tafsir, setelah gundah akan ada kegembiraan, setelah kemiskinan akan ada kekayaan. Gitu kan? Semua ada. Setelah sakit akan ada sembuh. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin. Hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa sumpek, sedih, gangguan, apa saja. Lalu dia membaca, Allahumma inni abduka, wahai Allah, aku benar-benar hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, maksudnya ayah saya, wabni amatika, dan anak hambamu yang perempuan, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madhin fiya hukmuk, berjalan, ya, takdir, hukum-hukummu padaku, adlun fiya qadauk, sangat adil semua keputusanmu, as'aluka ya Allah, bikullis min huwa lak, saya mohon kepadamu ya Allah dengan menggunakan semua namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama terhadap dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan itu dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan salah satu dari hamba-hambamu, au sta'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak, atau kau simpan di ilmu ghaib milikmu, antaja al-qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran yang mulia ini sebagai penghibur hatiku. Kemudian dikatakan, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jala'a huzni, dan sebagai pengelenyap daripada kesedihanku, wa dhihaba hammi wa ghammi wa amradi, dan akan menghilangkan sumpekku, sedihku, dan juga seluruh penyakitku. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nih? Kata Nabi, pasti setelah baca doa ini, Allah ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jaminan. Ya, jadi kalau zikir kita, ibadah kita sudah benar, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insya Allah tidak akan ada masalah. Pasti akan hilang sumpek itu. Sedikit saya ingin titik beratkan, kali ini kalau seandainya sumpek yang Anda rasakan sudah ibadah benar ya, dan untuk melakukan ibadah itu tetap aja ada keinginan. Nah ini solusinya. Tapi kalau misalnya sumpek yang Anda maksud ini, kalau mau ibadah itu rasanya berat sekali, gitu kan? Ada gangguan-gangguan berat, kayak ada hambatan untuk ibadah. Mau lama sholat, kayak males, gitu. Kalau dengar Quran merasa gelisah, ya enggak nyaman melihat orang-orang kalau rajin ibadah, maka kita merasa enggak nyaman berteman. Maka pastikan ini pengaruh daripada sihir. Ini pengaruh daripada sihir. Kalau malas beribadah malah, maka solusinya adalah Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ingat, pernah enggak selama ini ke orang-orang yang tidak pintar? Bukan orang pintar lagi ya, orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal, yang biasa dikatakan paranormal. Ini pernah enggak Anda ke mereka-mereka ini? Pernah enggak konsultasi? Pernah nanya? Pernah dikasih benda kah yang diistilahkan dalam ilmu agama buhul? Dikasih kertas kah, tulisan Arab, batu kah, cincin kah, keris kah, apa saja? Kalau itu pernah Anda lakukan, maka taubat kepada Allah, lalu minta kepada Allah agar diputuskan hubungan sama penyihir. Karena biasanya kalau orang penyihir ke dukun seperti ini akan diminta fotonya, data pribadinya, pakaian dalamnya dia. Maka itu selalu ada kontak. Maka minta kepada Allah selain taubat agar diputuskan hubungan dengan penyihir tersebut. Pada saat taubat, lalu bakar semua buhulnya. Ya, bakar semua buhul, lalu saya sarankan untuk melakukan terapi rukyah. Terapi rukyah, dibaca ayat rukyah, ditiupkan telapak tangan, kemudian diusapkan di tubuh dengan izin Allah, kemudian jalankan juga sunnah-sunnah Nabi yang lain, mengkonsumsi kurma ajwa setiap pagi 7 butir, kemudian coba mengambil 7 lembar daun bidara yang dihancurkan lalu dicelupkan ke dalam air, kemudian dibacakan ayat rukyah lalu diminum ataupun dipakai, diusap di badan. Sebagian ulama sekarang mengatakan boleh dengan merukyah, membaca ayat rukyah. Ayat-ayat yang dianjurkan yang dasar itu ada Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke minyak zaitun, minyak haba sauda yang kemudian dioleskan ke tubuh. Maka itu dengan izin Allah insyaAllah akan menghancurkan atau menghilangkan sihir-sihir tadi. Apakah ada hadis atau hukum terkait berdehem atau batuk ketika masuk masjid? Setahu saya tidak ada. Saya tidak pernah temukan ada hadis yang khusus, maksudnya disuruh masuk masjid, suruh batuk dulu. Itu berdehem itu tidak pernah ada anjuran itu. Tapi yang ada anjuran agar mengeluarkan suara seperti misalnya subhanallah pada saat imam salah dalam sholat. Itu kalau lagi sholat gitu kan. Kemudian perempuan, kaum wanita disuruh menepuk telapak tangannya pada saat mengingatkan ada kekeliruan. Kalau yang dilakukan oleh imam ya, tanpa mengeluarkan suara itu ada. Tapi kalau khusus masalah berdehem pada saat masuk masjid, apalagi sampai batuk, apakah itu ada perintah khusus? Tidak ada, Allahu a'lam. Ustaz, boleh tidak wanita mengikuti senam aerobik yang tempatnya jadi satu dengan lelaki yang sedang fitness? Pertama sekali, untuk berolahraga dalam Islam boleh, dianjurkan, silahkan, gak ada masalah dalam Islam berolahraga. Karena Nabi SAW gemar berolahraga dan memotivasi para sahabat untuk berolahraga. Beliau mengatakan, ya, Irmiya Sa'ad, coba melemparlah wahai Sa'ad, sahabat Nabi disuruh melempar tombak. Dengan kuat kekuatan tangannya, melemparannya satu sangat kuat. Disuruh contohin, supaya sahabat-sahabat contohin juga. Beliau juga mengatakan, ajarkan anak kalian melempar tombak, memanah, menunggangi kuda, serta berenang. Dalam riwayat lain dikatakan, ajarkan mereka menunggangi kuda, sementara kuda itu berlari dan suruh mereka loncat ke atasnya. Nabi SAW sendiri gemar bergulat dengan para sahabatnya. Kemudian beliau juga yang mendukung setiap kali ada keterampilan militer yang dilakukan oleh para sahabat, keterampilan diri, mungkin kalau kita sekarang termasuk bela diri, mengenali senjata-senjata perang, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengetahui. Dan sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah, lakukanlah persiapan ya dari kekuatan yang kalian miliki, gitu kan? Dari kekuatan yang kalian miliki. Maaf anak, jangan di depan kamera. Tolong jemaah, ini soalnya langsung disorting oleh tim saya untuk diangkat ke YouTube. Jadi kameranya tolong jangan dipotong. Jadi saran saya, olahraga boleh, laki-laki perempuan, gitu kan? Dan apapun yang sifatnya bisa tidak melanggar agama, silakan Anda lakukan. Mungkin jenis-jenis olahraga seperti orang bersepeda. Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada batasan-batasan seperti tidak bolehnya seorang muslim menggabungkan antara olahraga dia dengan pelanggaran-pelanggaran agama, seperti kelihatannya aurat misalnya, bergabung bercampurnya dengan lawan jenis gitu. Kemudian mendengarnya musik gitu kan, yang akhirnya membuat dia jauh daripada zikrullah. Maka ini semua anjuran-anjuran untuk dilarang, itu untuk dilarang. Itu kan sebenarnya persepsi saja. Lalu bagaimana Ustaz saya aerobik kalau tanpa musik? Itu kan persepsi. Kita mengatakan saya tidak bisa aerobik kalau tidak pakai musik, itu kan persepsi Anda. Tapi buktinya ada orang yang bisa, gitu kan? Ada istri saya dulu pernah bilang sama saya mau olahraga supaya badan saya bisa baik. Saya bilang silahkan. Tapi saya mau ke tempat senam. Saya bilang kalau ke tempat senam dengan syarat, kamu bisa enggak kalau tidak dengar musik di sana? Enggak bisa kan? Ya udah, kamu olahraga di rumah sendiri. Bisa kok beli alat-alat yang kita mampu untuk. Semua kemaksiatan itu akan ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Kan itu. Tidak mungkin tidak. Seperti ibaratnya dosa itu racun yang diminum. Kita tahu atau tidak tahu tetap akan berbahaya bagi tubuh kita. Ustaz, musik atau lagu atau alat musik dalam Islam haram. Bagaimana jika anak saya yang bersekolah di SD Muhammadiyah harus menghafalkan lagu Mars Muhammadiyah? Bagaimana sebaiknya Ustaz? Apakah saya harus memindahkan sekolah? Sedangkan sekolah yang sesuai dengan Sunda di Jakarta masih jarang. Kalaupun ada mahal, karena kami pendatang jadi belum faham sekolah yang sesuai dengan Sunda di Jakarta. Bedakan antara lagu dengan musik. Beda ya. Lantunan lagu itu boleh dalam Islam selama tidak berbau kemaksiatan. Misal orang tua nyanyikan anaknya kalau mau tidur, boleh saja itu, nggak ada masalah. Melantunkan kalimat-kalimat yang baik, ya, bentuk syair-syair tertentu yang baik, yang memuji teman yang berbuat baik atau memuji seorang tokoh masyarakat, sebagaimana beberapa sahabat memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan syair. Ada supirnya Nabi bernama Anjasyah dalam hadis Bukhari. Anjasyah ini khusus, kalau kita sekarang supir ya, dulu dia pegang untahnya Nabi kemana-mana, tali kekangannya untahnya Nabi dibawa sama dia, dia yang rawat untahnya Nabi intinya. Nah, unta Nabi itu ada beberapa ekor, ada yang beliau pakai sendiri, ada yang urus untuk istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada untahnya untuk istri beliau itu dipakaikan seperti kotak di atas untahnya untuk bisa naik 2-3 orang perempuan di atasnya. Maka satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik di atas kotak tersebut, lalu Anjasyah mulai membawa, ya, menuntun ke tempat tujuan. Lalu ternyata Anjasyah ini supaya untanya semangat, suaranya dia bagus sekali, dia lantunkan syair-syair. Saking indahnya suara Anjasyah, maka sampai-sampai unta itu menggoyang-goyangkan kepalanya, gitu kan? Dan akhirnya kotak yang ada di atasnya goyang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi mengatakan Anjasyah jangan, itu haram? Enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan mahlan ya Anjasyah, mahlan bir kawarir, pelan-pelan wahai Anjasyah, pelan-pelan dengan botol-botol kacaku. Artinya istri-istriku jangan sampai terluka. Tapi beliau tidak menanggapi lantunan syairnya Anjasyah, gitu kan? Ulama mengatakan berarti dibolehkan seorang istri ingin menghibur suaminya sambil berkata saya ingin nyanyikan buat kamu ya. Dia lantunin kata-kata yang indah, atau seorang suami menghibur istrinya, boleh saja. Beda antara lantunan lagu dengan musiknya. Yang selalu disorotin oleh ulama adalah alat musiknya. Adalah alat musiknya. Terlebih lagi kalau sudah tampil perempuan yang sudah sampai kelihatan auratnya, gitu kan, sampai tampil di depan laki-laki itu berbeda. Ya, sementara kalau perempuan di depan perempuan, ada hadis Bukhari yang menjelaskan. Waktu Aisyah radhiyallahu anha lagi Idul Fitri, kemudian di depan Aisyah datang dua wanita, budak wanita lagi memukul gendang. Lagi memukul gendang, duduk di depan Aisyah. Langsung waktu Nabi SAW pulang dari sholat bersama dengan Abu Bakar masuk ke rumah beliau. Abu Bakar mertuanya, ayahnya Aisyah radhiyallahu anhu majma'in. Maka pada saat masuk ke ruangan tersebut, langsung waktu Abu Bakar dengar lantunan pukulan gendang itu, beliau mengatakan, mazamir mizmar min mazamir syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah anak-anak panahnya syaitan ada di rumahnya Rasulullah? Nah, ditegur anaknya Aisyah, gitu kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan wahai Abu Bakar, ya, biarkan. Ini hari raya kita, agar orang-orang Yahudi tahu ada fusha, ada keringanan, ada waktu longgar buat kita dalam agama. Berarti sudah ada jawaban tuh. Kalau makin rajin kita hadir di majelis ilmu, makin bertambah ilmunya, imannya akan bertambah, ibadahnya lebih khusyuk. Pasti itu. Ya, otomatis karena tangganya dalam agama, ilmu, kemudian imannya akan bertambah dengan ilmu, maka dengan iman amal solehnya akan bertambah. Tidak mungkin orang tiba-tiba rajin ibadah khusyuk tanpa punya iman, dan tidak mungkin imannya makin tebal dan kuat tanpa ilmu. Jadi makin sering hadir di majelis ilmu makin bagus. Makanya kalau saya tuntun jemaah saya di pengajian itu sering-seringlah untuk habis dari majelis ilmu atau jadwal majelis ilmu di mana Anda hadir yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentunya, pulang juga lagi di mobil dengar lagi ceramah. Jangan sampai setan bisikin kita, kamu kan tadi sudah belajar, sekarang sudah saatnya hiburan. Hiburannya seorang muslim bukan dengar musik, saudaraku. Coba alihkan ke Al-Qur'an. Alihkan dari ceramah ke ceramah, dari tilawah ke tilawah, enggak apa-apa. Ternyata coba rasain tuh, kalau dari tilawah Al-Qur'an kita ke tilawah Al-Qur'an yang lain, pasti setan akan buat kita jenuh. Tapi coba 10 kali, 20 kali, 30 kali dibiasakan setiap hari, maka nanti akan terasa kenikmatannya orang mendengarkan Al-Qur'an. Dan setiap kali kita merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan maksiat itu akan hilang. Dan tidak mungkin bersatu. Masing-masing punya kenikmatan ya. Dosa punya kenikmatan, amal saleh juga punya kenikmatan. Makanya tidak bisa bersatu. Kalau kita coba deh, seminggu aja, antum cuma dengar Quran terus, di rumah pun cuma putar sholat mungkin di Mekah, kalau ada parabola mungkin di apartemen sini, cuma nonton itu, dengar ceramah saja, nggak ada yang lain. Seminggu coba lihat, bandingkan iman Anda dengan minggu yang lalu, waktu masih bercampur baur, pasti beda. Tidak mungkin tidak, pasti beda. Nah itu akan membantu kita kepada kehusyuan. Itu kiat yang pertama. Jadi usahakan agar ilmu kita bertambah, gitu kan? Kemudian yang kedua, usahakan agar amal soleh yang kita kerjakan itu ada tambahan, ada perubahan, gitu kan? Jangan begitu-begitu terus. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas juga ya, kualitasnya dan jumlahnya, kuantitasnya. Misal kita biasa sholat duha cuma 2 rakaat. Coba kembangin. Coba lagi jadikan 4 rakaat. Untuk memotivasi supaya kita mau kerjakan, kembali kepada poin pertama. Ilmunya, tahu baca fadilahnya. Apa sih fadilahnya orang kalau sholat duha itu? Oh ternyata dalam hadis Bukhari dikatakan, di dalam tubuh manusia ada 365 sendi. Setiap hari dia punya kewajiban bersedekah untuk setiap sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi semua itu. Menutupi sedekah 365 sendi. Bayangkan kalau sendi kita 1 patah, kalau mau dibayar di rumah sakit anggaplah 1 juta 1 sendi. Kalau yang mirip, kalau 365 sendi berarti 365 juta per hari kita harus sedekah. Terbayar dengan 2 rakaat sholat duha. Lalu kenapa enggak sholat? Kalau 4 rakaat, saya mau tingkatkan gimana caranya? Ada hadis riwayat Bukhari juga, hadis Qudsi. Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, ruku'lah untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya di waktu duha, 4 rakaat. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Berarti ada fadilah yang kita dapatkan. Gitu kan? Mau lebih tingkatkan lagi ke 8 rakaat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW sholat duha di atas kendaraannya sampai 8 rakaat. Berarti mencontohi Nabi SAW. Dan seterusnya, bekali dengan tambahan ilmu. Jadi ubah ibadah kita. Kalau tadinya kita buru-buru, kalau zikir subhanallah, kita ubah sekarang. Lebih tenang. Subhanallah. Terus, kalau kita enggak pernah punya program Al-Quran, coba sekarang. Karena gini ya, diri kita Bapak Ibu sekarang kalau tidak tanda kutip dipaksakan ibadah, kita akan malas. Enggak bisa. Harus kita yang paksain memang. Saya nanti malam harus bangun tahajud, bunyiin beker, baca hadis, saling mengingat satu sama lain suami istri. Buat program. Ya, atur sebelumnya, nanti kalau saya bangun nih saya mau pakai baju ini, semprot minyak wangi, sejadahnya sudah bersih, sudah rapi. Jadi memang kita memang programin gitu. Insyaallah kata disebutkan dalam dalam sebuah hadis, dalam sebuah pepatah ya. Sebenarnya ada riwayat menjadda wajad. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkannya. Siapa yang berusaha, dia pasti akan mendapat. Jadi kita sedikit saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sedikit saja berusaha untuk mendekatkan diri pada kami, kami akan bukakan petunjuk untuk sampai ke jalan kami. Kata sebagian ulama tafsir, sedikit saja dia paksa dirinya ibadah, jadwalin, Allah akan tanamkan kehusyuan dalam hatinya. Allah akan buat dia lebih termotivasi. Memang harus begitu. Gak bisa enggak. Kemudian yang ketiga, selain ilmu, selain memperbanyak amal soleh, memperbaiki kualitasnya, juga yang ketiga, bentuk komunitas. Komunitas ini gak bisa dilepas. Harus kita berkomunitas. Wajib ini. Kalau saya di pengajian saya teriak-teriak, wajib bentuk komunitas. Yang jadi sahabat kita, yang kalau azan ke masjid, jadi kita juga ikut-ikutan. Teman-teman kita yang biasa kita di BBM, di WhatsApp, di SMS lah atau di nomor nomor HP kita itu semuanya orang-orang soleh cari. Jadwalin mana orang-orang soleh itu. Ambil nomor-nomor mereka, minta nasihat dari mereka, SMS atau saling mengingatkan. Itu harus dilakukan. Kita boleh dikenal atau mengenal siapapun dari manusia yang ada kita kenal, dari tetangga dan siapa, tapi yang jadi sahabat itu bukan mereka yang sering kita tiap hari kunjungin, yang mereka kunjungin kita, yang kita saling berbagi hadiah. Memang orang-orang ahli ibadah. Ya, kadang-kadang subhanallah ahli ibadah itu kita lihat dia saja tertarik untuk ibadah. Mungkin kalau kita lihat dia kita malu berbuat maksiat. Itu karena betul-betul pengaruhnya luar biasa gitu. Makanya kita harus bisa punya komunitas. Pernah ada mahasiswa tanya saya, "Ustaz, saya susah di kos-kosan saya nih. Karena kalau saya kos-kosan, saya pulang dari masjid, di sebelah saya lagi pacaran sama pacarnya, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Mungkin mereka berzina. Sebelah lagi kamar saya, yang satunya lagi mabuk. Gimana caranya, Ustaz?" Kamu di kampus ini, saya tanya maksudnya, kamu di kampus ini punya teman-teman gak yang multazim? Multazim itu maksudnya mau ikut di majelis ilmu. Ada, Ustaz. Baik, mereka kos di mana? Ada kos-kosan mereka. Kenapa kamu gak pindah ke kos-kosan mereka? Coba pindah di kos-kosan mereka. Atau sewa satu rumah, kemudian rame-rame dikeroyokin sewanya. Jadi pada saat azan memang semuanya pada ke masjid. Bentuk komunitas penting. Seseorang kalau jalan muslimah, pakai jilbab besar sendirian. Mungkin masih biasa. Tapi kalau sudah 3 orang yang jalan, 5 orang yang jalan, rame-rame. Kan gitu. Maka pasti akan berpengaruh. Jadi bentuk komunitas. Makanya kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang sesuai dengan agama temannya. Waalaikumsalam. Apabila menjadi istri kedua, apakah harus mendapat izin dari istri pertama atau memberitahu istri pertama? Kalau apakah itu dimasuk kategorikan pertanyaan wajib atau tidak, maka tidak ada kewajiban. Tapi ini karena berbicara masalah poligami, saya ingin jelaskan. Kalau dalam sholat itu bab tertingginya sholat itu adalah istikharah dan tahajud. Maksudnya begini, kalau antum atau anda belum terbiasa sholat, jaga on time sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, belum terbiasa dijaga, duha belum terbiasa, maka kemudian tiba-tiba mau sholat malam atau mau istikharah itu sulit. Misal ada teman nih, lagi ada masalah, saya ada masalah gini, terus kita tahu nih orang mungkin sholat 5 waktunya aja masih Senin Kamis gitu kan, lalu istahajud aja kamu. Kamu punya masalah ini, bingung mau pilih yang mana, istikharah aja. Mustahil dia kerjain, karena itu bab tertinggi dalam sholat. Sama dalam rumah tangga. Rumah tangga itu dimulai dari mencari pasangan yang benar, soleh dan soleha, ahli ibadah, ahli ilm. Kemudian baru masuk ke hak dan kewajiban. Kemudian bagaimana ya bakti dengan orang tua pada saat sudah menikah pun. Bagaimana haknya anak-anak kalau sudah punya anak. Terus jalanin semua itu, nanti tertingginya baru poligami. Nah banyak orang ini, dia masih SD langsung mau belajar ya, menerapkan ilmu kuliah. Gak bisa. Misal banyak laki-laki, mohon maaf membahasakan, poligami kan boleh dalam Islam. Kan gitu. Udah saya nikah saja. Mau istri saya tahu, tidak tahu, gak ada masalah kan, tidak haram. Benar gak haram. Tapi permasalahannya, anda seperti seseorang yang punya perusahaan. Perusahaannya ini masih amburadul administrasinya. Kemudian anda buka cabangnya perusahaan itu. Mana kira-kira? Lebih kacau lagi, memusingkan itu kan? Seperti itu. Orang kadang-kadang berpikir menikah ini hanya berpikir masalah biologisnya. Enggak berpikir, lupa dia biologis 15-20 menit selesai. Tapi setelah itu, istri yang kita nikahin ini punya ipar, punya saudara jadi ipar kita. Dia punya orang tua jadi mertua kita. Dia punya keponakan, dia punya adik, ya. Dia punya lingkungan, keluarga. Jadi akan kita berbaur, akan ada masalah-masalah yang dihadapin. Kita juga punya peran andil untuk meluruskan, gitu kan? Jadi poligami yang sah dalam Islam adalah bangun itu dengan istri dari awal, nggak apa-apa, dibahasakan. Agama adalah agama ini memerintahkan kita untuk poligami. Maka saya mungkin saya yang niat mengerjakan. Saya kasih contoh ya, diri saya sendiri saya katakan sama istri saya dari awal nikah, saya ini orang agamis dan agama membolehkan poligami. Maka kamu jangan kaget pada saat saya nanti menjalankan hukum ini. Tetapi saya tidak akan bermain di belakang. Saya bukan orang yang penakut, pengecut, mengatakan sudah nikah baru saya laporkan. Tidak. Saya akan bilang, saya akan menikah bulan depan sama si fulana. Dan itu agama membolehkan. Tapi saya tidak mau pada saat saya melangkah menikah lagi, rumah tangga sama kamu ini jadi rusak. Saya gak mau itu. Bisa harus yang sehat. Bagaimana caranya? Ayo sama-sama kita belajar. Dalam Islam, si istri mendukung suaminya, suami juga siap untuk membangun rumah tangga baru. Dan nanti akan terjalin bagaimana suami berlaku adil dan menjalin ukhuwah, persaudaraan antara istri dengan istri. Sehingga mereka jalan bersama-sama, mereka tahu ini adalah memang saudaranya. Apa yang diistilahkan kalau orang poligami, kalau istrinya dua? Madu. Ya, dalam Indonesia juga begitu kan? Madunya, apa itu madu? Maksudnya memang nikmat. Nikmat ini bukan bagi si suami saja, tapi si istri pertama merasakan keberadaan istri kedua ini memang sedang ada manfaat buat dia, gitu kan? Ada seseorang yang kerja di rumah saya beberapa waktu lalu, ini kejadian nyata. Dia kebetulan pakai cadar, seorang ukhti kita yang janda tapi gak punya anak, suaminya meninggal. Dia ketemu sama istri saya, kemudian kerja di rumah gitu. Beberapa waktu dia ikut pengajian saya. Saya pengajian di mana, istri saya pergi, dia juga ikut. Sampai saya waktu itu pengajian di Al-Azhar Kebayoran kalau gak salah. Kemudian dia lagi duduk sama istri saya, ada satu perempuan bercadar tiba-tiba datangin dia duduk lalu menanyakan. Setelah salam, ukhti yang ditanya, orang yang kerja dengan saya ditanya, ukhti sudah menikah? Kata orang yang kerja dengan saya ini bilang, inisial A saja ya, si A ini mengatakan, saya sudah pernah menikah tapi suami saya meninggal. Spontan yang di sebelahnya ini yang datang tidak kenal dia mengatakan, kamu mau jadi istri suami saya ya? Si A ini bilang, apa kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Dia bilang, iya, saya sedang mencarikan istri buat suami saya. Kata si A ini mengatakan, baik, saya mau tahu dulu bagaimana keadaan kalian. Diceritakanlah, anaknya sekian, tinggal di sini, keadaannya begini, silakan kalau kamu mau datang ke rumah saya melihat. Tidak lama kemudian berjalan mungkin 2 bulan setelah itu, tiba-tiba saya sudah dapat berita kalau akan ada lamaran dan dia mau berhenti kerja dengan kami, kemudian mau menikah. Saya datang ke masjid yang ada akad nikahnya itu. Dan subhanallah, pada saat dia akad nikah, istri pertamanya ada dengan anak-anaknya. Setelah akad nikah pun berbaur langsung yang kedua dengan istri pertamanya. Seperti adik kakak, kemana-mana sama-sama. Anaknya juga dibawa kemana-mana. Ini yang ideal. Jadi sampai sekarang pun pada saat terakhir sudah menikah datang ke rumah saya itu, emang dia datang dan ditelepon sama suaminya, kamu harus pulang, dia pulang. Dia terus gitu berbaur. Dan berapa banyak teman-teman saya lakukan ini, praktisi lapangan memang begitu. Akan sehat nantinya karena dia membangun rumah tangga. Bukan di, ini kan kebanyakan istri merasa khawatir karena memang dia akan dirusak dengan poligami yang ada. Makanya anda laki-laki harus bisa membuat suasana. Ini gak rusak memang. Ya harus bagaimana caranya anda melihat trik-triknya itu untuk bisa memperbaiki. Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Tapi saya kembali ke pertanyaan, kalau seandainya apakah istri kedua yang dinikahin itu wajib memberitahukan istri pertama? Idealnya iya. Idealnya dari awal saya bahasakan tadi. Tapi kalau tidak disampaikan tetap sah pernikahan dengan si laki-laki. Jadi karena tidak ada syarat untuk itu. Apakah termasuk dosa besar ketika menjadi istri kedua tanpa izin? Sama sekali enggak. Ya, tidak ada dosanya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menikah dengan Ummahatil Mukminin, beliau menikah, kemudian beliau menyampaikan. Tapi para istri beliau sudah memahami bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika istri kedua meminta suami untuk memberitahukan bahwa beliau sudah memiliki istri kedua kepada istri pertama, tapi suami tidak mau melakukannya, apa yang harus dilakukan oleh istri kedua? Jalankan kewajiban anda sebagai istri. Gak usah dituntut. Tapi tuntun dia agar nanti dia bisa membahasakan dengan baik. Sehingga memang betul-betul terjalin rumah tangga yang sehat. Begitu kurang lebih. Jadi jangan saya kewajiban. Karena anda sudah menikah sama dia, sudah tahu kalau dia memang sudah beristri. Maka jalanin tugas kita. Dan jalanin insya Allah sisa umur ini dengan ibadah kepada Allah SWT. Ingatlah sabda Nabi SAW. Tidak ada seorang istri pun dalam hadis Bukhari Muslim yang menjaga 5 waktu sholatnya. Tidak disebutin sholat sunnah nih. Menjaga puasa Ramadannya, gak disebutin puasa sunnahnya. Dan melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, tidak melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, diberikan pilihan untuk masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau pilih. Boleh dia masuk. Laki-laki itu untuk masuk pintu 8 tingkat ke 100 harus masuk dari satu dari 4 golongan. Nabi-nabi. Ya. Minan nabiyina was-siddiqin, orang-orang siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya, wassalihin dan orang-orang saleh, itu penghuni surga Firdaus tuh dari kalangan laki-laki. Kalau perempuan istri soleha aja sudah bisa masuk ke situ, bisa masuk pintu 8, bisa derajat 100 hanya dengan syarat tadi. Maka layanin, jadikan pasangan anda, suami anda sekarang ini sebagai pintu surga dan beribadah melayaninya. Allahu a'lam. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang musbil, Ustaz? Saya akhwat, tidak ada kesempatan untuk memberitahu sang imam untuk menggulung celananya agar tidak menutupi mata kaki. Ini terjadi setiap hari di kantor, sementara saya ingin sekali berjamaah terus dalam menunaikan sholat wajib. Kalau orang itu tidak tahu hukum, maka sah, tidak ada masalah, sholat kita sah. Pertanyaan begini, bolehkah sholat di belakang imam yang bermaksiat, isbalkah? Atau dia ahli bid'ahkah? Bolehkah sholat di belakangnya? Boleh. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada imam lain, apa boleh buat? Memang dia rutin di situ. Tapi kembali kepada hadis Nabi SAW, kalau kalian sholat berjamaah, maka kalau imam kalian benar, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala kalian. Tapi kalau dia salah, dia akan dihukum oleh Allah dan kalian tetap mendapatkan pahala sholat kalian. Artinya di sini keadilannya Allah bukan berarti batal sholatnya imam, batal juga sholatnya makmum. Enggak. Imam tiba-tiba keluarin angin, ya dia keluar sendiri. Masa makmumnya juga keluar wudhu lagi? Enggak. Ya dia tetap dihitung, silahkan lanjutin sholat kalian. Ini cuma sekedar syarat supaya sholatnya berjamaah, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi intinya imam siapapun boleh kita ikutin. Tentu semestinya idealnya dibahasakan, disampaikan baik-baik. Bahwasanya jadi imam itu memang harus orang-orang yang benar gitu kan. Apalagi kalau di kantor, saran saya ya. Coba diberikan saran siapa teman-teman yang aktif di musala kantor itu. Beli sebuah buku kan, ya, tentang apa Riyadus Shalihin atau mungkin seperti ini Minhajul Muslim, ditaruh. Dibaca aja setiap habis sholat. Nanti terlintas hadis ya yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan sah sesuai dengan syarat Imam Muslim, bahwasanya seorang sahabat sholat kemudian dia isbal, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh ulangin sholatnya, lalu berkata seorang sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda suruh ulangin orang ini sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi dia musbil, mata kakinya tertutup, gitu kan? Maka semua ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, semestinya seorang muslim kalau mau sholat itu tidak menutup mata kakinya. Ini terlepas daripada bab isbal lagi di luar sholat, itu lain lagi bahasannya. Imam Madzhab memasukkan dalam kategori dosa-dosa besar kalau seandainya orang musbil menutup mata kaki bagi laki-laki saja di luar sholat. Kalau dalam sholat bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Kalau dia sudah terlalu jadi imam, bisa saja kalau dia tahu hukum tetap ngotot tidak sah sholatnya, tapi Anda yang jadi makmum tetap sah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita harus tutup sampai sini karena saya ada janjian dengan orang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Selasa ganjil ke depan dengan izin Allah. Sekali lagi, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.